bangunkan mimpi, ku sambut dengan riang hati. Kicau burung temani langkahku, menyanyikan nyanyian pagi, menciptakan rasa bahagia. Di sini riang, di sini senang, di sini penuh bahagia. Jangan berseri, kita sahabat. Baur hangatkan suasana, penuh cinta tepiskan duka. Di sini riang, di sini senang, di sini penuh bahagia. Jangan berseri, kita sahabat. Sambutlah tawa dan canda, bersatulah. Bersatulah.